Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, tidak sedikit ulama kita yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk keberuntungan dan kebahagiaan seorang hamba ketika ia bisa merasakan kadar iman saat naik maupun turun. Ketika imannya sedikit demi sedikit menguat, kemudian bertambah kuat, ia bisa merasakan manis, lezat, menyenangkan, menenangkan. Sebaliknya ketika iman itu turun, melemah, dan terus bertambah lemah, ia pun bisa merasakan bahwa akibatnya sangat tidak menyenangkan. Sempit bukan hanya dada dan hatinya, tetapi dunia yang luas ini ia lihat sempit. Ia bisa merasakan akibatnya. Masalah bermunculan. Ia pun bisa merasakan ketika iman itu lemah, seakan-akan problem sekecil apapun itu menjadi berat sekali. Nah, bentuk keberuntungannya seperti apa? Bentuk keberuntungan ya ketika dia bisa merasakan iman itu naik, kemudian semakin bertambah kuat, ia manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Dia jaga, dia pelihara, dia tidak ingin melewatkan momen-momen seperti itu. Ketika iman itu betul-betul naik dan terasa kuat, ia pacu semangatnya untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selagi iman itu kuat. Bentuk keberuntungannya bagaimana? Ketika dia merasakan bahwa imannya itu turun, lemah, ia mengalami kejenuhan di dalam beribadah, bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk tidak membiarkan imannya terus melemah. Ia tidak rela imannya semakin waktu semakin berkurang. Dia akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas iman dengan banyak cara yang sudah diajarkan di dalam agama, seperti bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dijaga imannya, dipelihara ibadahnya. Nah, hamba yang seperti ini adalah hamba yang beruntung. Nah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah itu menukil beberapa penjelasan ulama tentang hal ini. Yang celaka dan akan merugi adalah mereka yang tidak bisa merasakan iman saat naik dan ketika turun. Amin. Ketika iman itu turun lemah, dia anggap biasa. Bukan sebuah hal yang menyedihkan. Bukan satu musibah. Biasa saja. Nah, dia gak peduli. Bahkan dia terus mengikuti arus iman yang turun, turun, turun, turun. Nah, ketika imannya bertambah, naik sedikit demi sedikit, satu strip di atas satu strip berikutnya. Nah, bukannya ia bersyukur. Nah, baru naik satu strip, dua strip. Tidak bertahan lama, jatuh lagi. Ini celaka. Sangat merugi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Siapapun dari kita, insyaallah yang hadir di sini, yang betul-betul serius belajar agama, pasti bisa merasakan hal ini. Naik turun, naik turun, naik turun. Coba kalau pas iman itu naik, masya Allah, kabeh-kabeh ibadah itu pengennya kita lakoni, ya kan? Jangankan yang sholat wajib, yang sholat sunnah pun luar biasa. Ketika iman itu sedang naik, betah di masjid. Tidak mau dia sesegera mungkin meninggalkan masjid. Inginnya baca Quran, berzikir, berdoa. Dia merasakan kenyamanan itu di dalam masjid. Ketika iman itu naik, semangat untuk berinfak dan bersedekahnya luar biasa. Apapun yang dia miliki, dia berikan sebagai infak dan sedekah. Ketika iman itu naik, ia rajin berkunjung, mencari dan menemui orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ketika iman itu naik, penglihatan, pendengaran dijaga dan betul-betul dijaga dari hal-hal yang bersifat haram. Sebaliknya, ketika iman itu turun, tidak peduli, jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun sengaja ia tinggalkan secara berjamaah. Dia menyengaja berusaha mencari-cari alasan, kan itu, yang ketinggalan, yang lupa, yang gak dengar lah, kan itu. Alasan dicari. Kenapa? Karena imannya sedang lemah. Ketika imannya sedang turun, Al-Quran hampir tidak dia sentuh, apalagi membacanya. Ketika iman itu sedang turun, bertemu dengan orang-orang soleh dia hindari. Dia gak mau berkumpul dengan ikhwan-ikhwannya. Dia akan berusaha menemukan jalan lain. Ketika iman itu sedang turun, pelitnya luar biasa. Dia punya uang, dia punya harta, tetapi sedikit saja untuk infak dan sedekah demi kepentingan Islam, untuk keperluan kaum muslimin, berat sekali dia berikan yang sedikit itu. Ketika imannya sedang turun, sedang lemah, ya kan? Mata, telinga diumbar sebebas-bebasnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini, yaitu surat Al-Anfal ayat yang kedua, kemudian dilanjutkan ayat ketiga, nah, kemudian ayat yang keempat. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa iman seseorang itu bisa mengalami penguatan dan juga bisa mengalami pelemahan. Iman yang dimiliki oleh seseorang bisa saja naik, bisa saja turun. Supaya kita mengambil ibroh dari kedua kondisi ini. Ketika iman itu naik, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk banyak-banyak beribadah, untuk mempersering amalan soleh. Ketika iman itu turun, ada langkah-langkah yang bisa kita ambil agar tidak terus turun, nah, tapi ditahan, dijaga. Bahkan bila perlu, dan itu yang harus dilakukan, adalah dipompa supaya segera naik dan menguat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah berfirman, innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah disebut, ia mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, hati bergetar karena takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila ayat-ayat Allah dibacakan, zadathum imanan, imannya bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kemudian mereka benar-benar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina yuqimunas shalah. Selanjutnya Allah menjelaskan orang yang beriman itu adalah mereka yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak dari sebagian rizki yang kami berikan untuk mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman dalam arti sesungguhnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun wa rizqun karim, mereka akan mendapatkan ampunan dan rizki yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau tentang ayat ini, beliau mengatakan, menukil ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat di atas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-munafikun la yadkhulu qulubahum syai'un min dzikrillahi 'inda ada'i fara'idhihi. Orang munafik ketika melaksanakan kewajiban, tidak ada sedikit pun masuk ke dalam hati mereka, min zikrillah, syai'un min zikrillah, mereka tidak ingat kepada Allah sama sekali. Itu orang munafik. Orang munafik itu ketika beribadah, ya, menjalankan satu amaliyah, mereka menjalankannya dengan hati yang kosong, tidak bisa khusyuk. Salat misalkan, menurut orang-orang munafikin, bagi mereka salat itu ya hanya sekedar gerakan-gerakan begitu, formalitas. angkat tangan ya angkat tangan, sedekap ya sedekap, rukuk sujud duduk pun demikian. Sama sekali tidak bisa menikmati indahnya salat. Sehingga di dalam beberapa ayat disebutkan orang munafikin itu, idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka ikut-ikutan salat, qamu kusala, mereka lakukan itu dengan rasa malas-malasan. Kalau bisa enggak. Tapi kalau enggak, nanti akan ketahuan, oh ini munafik, ini enggak beriman. Akan ada sanksi-sanksi yang diterapkan dan ditetapkan. Jadi orang munafik, idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau ikut-ikutan salat, malas-malasan, mau berangkat malas. Ya kan? Sampai di masjid juga demikian, malas. Ketika sudah mulai gerakan-gerakan sholat, malas. Kenapa? Tujuannya yura'unan nas. Karena tujuan orang munafik sholat itu hanya yura'unan nas. Supaya dilihat orang, oh sholat. Supaya dia tidak malu. Agar tidak ketahuan identitas kemunafikannya, masih sholat. Berangkatnya malas-malasan, ketika dia sholat tujuannya untuk dilihat orang, selesai sholat Allah menjelaskan wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika yang lain itu berzikir menikmati lezat dan indahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang munafikin wala yadhkurunallaha illa qalila, zikirnya cuma sebentar saja, kayak kepanasan gitu. Kalau mau berzikir panjang itu udah nggak tenang, itu orang munafikin. Dan bukan hanya ibadah sholat, semua ibadah pun demikian. Wala yu'minuna bisyai'in min ayatillah wala yatawakkalun wala yusalluna idza ghabu wala yu'adduna zakata amwalihim. Orang munafik itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka tidak bertawakal kepada Allah. Ketika tidak ada orang salat ditinggalkan. Mereka orang-orang munafik, la yu'adduna zakata amwalihim, tidak menunaikan zakat dari harta yang dimiliki. Fa akhbarallahu ta'ala annahum laisu bimu'minin. Maka melalui ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang munafik itu tidak pantas disebut sebagai mukminin. Annahum laisu bimu'minin. Orang munafik itu bukan kaum yang beriman. Yang patut digarisbawahi ikhwati fillah rahimakumullah, siapapun orangnya termasuk kita harus khawatir dan takut kemunafikan ada pada dirinya. Tidak boleh siapapun orangnya merasa aman, ah gak mungkin kalau saya terjatuh dalam kemunafikan. Tidak boleh siapapun orangnya kemudian dia mengaku benar-benar beriman sehingga tidak ada kemungkinan terjatuh dalam kemunafikan. Jangankan kita, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, setiap dari mereka tanpa terkecuali yakhafu ala nafsihi nifaq. Semua sahabat tanpa terkecuali mengkhawatirkan kemunafikan itu ada pada dirinya. Semua sahabat demikian. Contoh yang paling kuat adalah sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dipastikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah memberitakan bahwa di surga ada istana miliknya. Itu pun masih mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apalagi kita. Kalau melihat ciri-ciri munafik tadi, mestinya kita juga merasa, iya ya. Tanda-tanda kemunafikan itu ada pada diri kita. Ini tadi, sholat malas-malasan. Tujuannya bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yura'unan nas, riya. Takut dihukum, takut dimarahi, supaya dibilang anak soleh. Bukti berikutnya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Berzikir, iya, kelihatannya berzikir. Tetapi yang dilakukan cuma sebentar. Nah, tidak bertahan lama. Beda kalau ngobrol. Kalau udah ngobrol, wah, lama. 2 jam aja. Kok sebentar sih, urung rampung kayak. Jam pira. Lanjut maning, kopi. Tambah kopi, lanjut. Tapi kalau berzikir, insyaallah. Udah sebentar, dia enggak menghayati apa yang diucapkan. Tidak mengerti apa yang dia lafazkan. Saat bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dia tidak bisa meresapinya. Nah, membaca Al-Quran sama. Membaca Al-Quran sama. Baru 1 halaman, 2 halaman. Udah gak betah. Alasannya matanya sakit. Udah pedes. Tapi giliran baca koran, bukan cuma 2 halaman, 12 halaman. Dari halaman pertama, headline-nya, sampai halaman iklan pun dibaca. Motor, mobil, jasa pengoboran, sumur. Ini las, ini hotel murah di Kebumen, dibaca semua. Kos, tanah, semua dibaca, yang iklan-iklannya. Saat judul film di bioskop yang ada di sebelah itu dibaca juga. Padahal ya gak lihat juga dia kan. Kabeh dibaca. Sampai halaman yang paling belakang dibaca. Kok gak ada alasan matanya pedas? Kok gak ada alasan matanya sepet atau sakit? Ini yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Ada tanda-tanda kemunafikan yang tidak kita sadari. Membaca Al-Quran belum tentu setiap hari, tapi media sosial terus menerus tidak berhenti. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la yadkhulu qulubahum syai'un min dzikrillahi 'inda ada'i faraidihi. Jadi ketika melakukan ibadah, ya, tidak sampai ke dalam hati pelaksanaannya. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma wasafallahu al-mu'minin fa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum fa addaw fara'idahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun, orang yang beriman itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah disebut, hati mereka bergetar karena takut. Wujud dan pembuktiannya fa'addau faraidahu, maka mereka pun melaksanakan kewajiban. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, apabila ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, imannya bertambah. Dia bisa menikmati. Jangankan membaca, mendengar saja, ia bisa merasakan kekuatan Al-Quran itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayatnya jelas, apabila Al-Quran dibaca, dengarkan dengan seksama. La'allakum turhamun, kalian akan dirahmati. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan, ini untuk yang mendengar. Dijamin memperoleh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena la'alla bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang pasti. La'allakum turhamun, pasti kamu dirahmati. Ini orang yang mendengar. Fakaifa bil qari'i, apalagi kalau yang membaca. Masalah apapun yang kita hadapi, sesulit apapun itu, sebanyak apapun itu, siapapun dari kita yang sedang mengalami kesulitan, pikirannya kacau, bingung mau berbuat apa, keputusan yang diambil itu bagaimana, yang jelas sampai pada tingkatan membenci diri sendiri, susah. Penyelesaiannya sangat mudah, tidak mengeluarkan biaya, tidak perlu capek. Kalau sudah dalam kondisi yang seperti ini, cara yang paling mudah, ambil mushaf Al-Quran, buka, baca. Itu kan murah, bukan cuma murah, gratis. Tidak usah kemudian memilih cara yang pada akhirnya bukan mengurangi masalah, justru menambah beban pikiran. Apalagi sampai yang sifatnya dosa dan haram. Jangan. Caranya mudah. Duduk, ambil Al-Quran, baca. Nah, itu cara meningkatkan iman. Untuk menguatkan iman. Karena ayatnya jelas, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau Al-Quran itu dibacakan, imannya bertambah. Apalagi kalau dia yang membaca. Caranya mudah. Ambil Al-Quran, baca 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman. Lebih-lebih lagi, kalau dia bisa mengerti dan memahami kandungan dari ayat-ayat yang dia baca, lebih bermanfaat lagi untuk meningkatkan iman. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala menjelaskan, wa hadhihi sifatul mu'min haqqul mu'min. Inilah sifat orang yang beriman dalam arti yang sesungguhnya. Siapa orang yang beriman itu? Ya banyak kriterianya. Akan tetapi kriteria yang paling kuat orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajila qalbuhu ay khafa minhu. Jadi kalau sudah disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, langsung takut, langsung tergerak hatinya. Fafa'ala awamirahu wa taraka zawajirahu. Dia laksanakan perintah, dia tinggalkan larangan. Kaqaulihi ta'ala, ini sama dengan firman Allah yang lain, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, berdosa, atau menzalimi diri sendiri, kemudian ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfiru dzunuba illallahu, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan itu. Wa hum ya'lamun, dan mereka sadar, ya udah, melakukan satu perbuatan dosa, ingat Allah, beristighfar, berhenti, tidak dilanjutkan, tidak diulangi lagi. Wa kaqaulihi ta'ala, ini juga mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa amman qafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, wa nahana nafsa 'anil hawa, sehingga dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, orang seperti ini akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. Nah, sebagai tempat tinggalnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, orang yang beriman itu apabila ayat-ayat Allah dibacakan, dia dengar, zadatuhum imana, imannya bertambah. Nah, ini sama dengan firman Allah yang lain, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhum hadhihi imana, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Apabila satu surat diturunkan, surat Al-Qur'an diturunkan, ada di antara mereka yang bertanya, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan turunnya surat ini. Adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, imannya bertambah, wahum yastabshirun, dan mereka bisa merasakan senang bahagia. Nah, ini kita bisa mengukur masing-masing orang bisa menilai kadar imannya. Masing-masing orang bisa menakar kadar imannya. Bagaimana cara menakar kadar iman itu? Ya dengan Al-Qur'an. Rutin enggak dia baca Qur'an? Rutin, tapi sebulan sekali. Bukan itu yang dimaksud. Rutin, sering mau baca Al-Qur'an. Itu bisa mengukur kadar iman. Ternyata enggak rutin. Belum tentu dalam satu minggu dia membaca Al-Qur'an. Jelas orang seperti ini imannya lemah. Itu sudah bisa dipastikan. Tapi yang setiap hari membaca Al-Qur'an ikhlas, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, imannya pasti akan terjaga. Masing-masing kita bisa menakar kadar imannya dengan seberapa lama dia membaca Al-Qur'an. Dalam beberapa waktu langsung jenuh, atau ternyata sebaliknya ingin diputus, ah nantilah, genap dua halaman, tapi iman lanjut lagi sampai halaman ketiga karena ada acara nih, tiga halaman saja bagi ini, tapi sudah dapat tiga halaman, aduh rasanya enak sekali, lanjut lagi halaman yang keempat. Ini bisa untuk menakar kadar iman, oh imannya sedang baik, sedang naik. Masing-masing kita bisa menakar kadar imannya dengan apa? Al-Quran. Nah, apakah dia selesai membaca Al-Quran kemudian merindukan kembali untuk segera membaca Al-Quran lagi, atau ketika dia selesai membaca Al-Quran dia tutup mushafnya seakan-akan dia bebas gitu. Tidak ada beban lagi untuk membaca, karena cara yang paling mudah untuk meningkatkan iman adalah membaca Al-Quranul Karim. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ibnu Katsirin rahimahullahu taala mengatakan, wa qad istadalla al-Bukhari wa ghairuhu min al-a'immati bi hadhihi al-ayati wa ashbahiha 'ala ziyadatil iman wa tafadhulihi fil qulubi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan ulama lainnya berdalil dengan ayat ini serta yang mirip bahwa iman itu bisa bertambah. Sebaliknya, karena bisa bertambah, iman pun bisa berkurang. Dengan ayat ini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwa iman itu bertingkat-tingkat antara satu orang dengan yang lain. Belum tentu sama kadar iman si A dengan kadar iman si B. Bisa saja si A lebih kuat, bisa pula lebih lemah. Kama huwa madhhabu jumhuril ummah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, sebagaimana akidah ini merupakan akidah mayoritas umat Islam. Bal qad hakal ijma'a ala dhalika ghairu wahidin minal a'immah. Bahkan tidak sedikit ulama kita yang menyatakan sudah ijma', sepakat kaum muslimin bahwa iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Sepakat. Sehingga siapapun yang berpendapat bahwa iman tidak bisa bertambah, iman tidak bisa berkurang, iman itu hanya satu, berarti dia sudah menyelisihi ijma' para ulama, ijma' kaum muslimin. Siapa yang menukil ijma'? Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, Kasyafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abi Ubaid. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Ubaid, kama bayyana dhalika mustaqsan fi awwali syarhil Bukhari, walillahil hamdu wal minnah. Sebagaimana kami, yaitu Ibnu Katsirin rahimahullah, telah menjelaskan hal ini dengan lengkap, rinci, dan panjang di awal syarah sahih Al-Bukhari. Jadi Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullah mensyarah sahih Bukhari. Nah, keterangan lebih lengkap, lebih panjang, lebar, itu beliau terangkan di sana bahwa iman itu bisa naik bisa turun, dan itu akidah ahli sunnati wal jamaah. Iman bisa naik bisa turun, al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah bisa berkurang, yazidu bitta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dengan ketaatan yang dilakukan, dengan ibadah yang dia kerjakan. Sebaliknya, ketika dia melakukan maksiat, dia berbuat dosa, otomatis kadar imannya itu turun, lemah. Sehingga ketika kita merasakan iman itu sedang turun, bisa dipastikan, ini dosa apa saya? Ini pasti karena perbuatan maksiat yang saya lakukan. Ketika iman itu turun, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Tidak perlu kita melampiaskan emosi kepada siapapun. Kepada anak, kepada istri, kepada teman, kepada pegawai. Oh, jelas imannya yang turun. Dan iman itu turun karena dosa dan maksiat yang dia perbuat. Mestinya dia koreksi diri sendiri dengan cara bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar, berhenti, cukup sampai di situ. Lalu dia berpindah kepada ketaatan, ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sudah memberikan solusi. Ketika iman itu turun, saat semangat ibadah itu lemah, ya, ketika tekad kita sudah dirusak oleh kejenuhan, nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap aktivitas ibadah yang kita kerjakan itu pasti akan mengalami titik puncak semangat. Semangat-semangatnya luar biasa. Kalau semangat sholat yang wajib dikerjakan, yang sunnah tidak ditinggalkan. Kalau rajin membaca Al-Quran, imannya naik mudah. Satu hari bisa satu juz, dua juz dia baca. Ketika imannya naik, apapun yang dia punya dibagi sebagai infak dan sedekah. Tapi perlu disadari, akan tiba saatnya ketika semangat itu runtuh. Nabi Muhammad SAW menyebutnya fatrah, yang kemudian sering kita bahasakan futur. Sedang futur nih, malas beribadah, jenuh rasanya, pegang Al-Quran malas, mau sholat ogah-ogahan, mau ta'awun kerja bakti gotong royong, orang lah turuh bela. Diajak ikut daurah, orang yang senjaga pondok. Yang senjaga pondok. Anaknya sudah siap berangkat ke pondok untuk diantar, malah nyuruh istrinya, anti wela un. Istrinya yang suruh ngantar malam. Padahal jaraknya jauh loh, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Masya Allah. Ketika anaknya minta arahan, bi, ada PR. Akidah, tolong diajari ngerjakan. Paling harus diajari karo gurune kan. Masa tanya sama Abi kan, bukan Abi yang belajar. Ya, yang belajar anaknya, bukan Abi yang belajar. Tapi kan Abi yang bisa menuntun, bisa membimbing iki lho jawabannya. Itu ketika apa? Imannya turun. Itu bisa kita rasakan. Semua aktivitas ibadah begitu, ada naik, ada turun. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberi solusi dan jalan keluar untuk kita saat iman itu turun. Ketika mengalami masa-masa futur, fatrah tadi. Faman kanat fatratuhu li sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika mengalami masa futur, jenuh, bosan, dia kembali kepada petunjuk yang aku berikan. Fakodih tada, sunnahku. Orang ini yang akan tetap lurus di atas jalannya. Tetapi kalau dia mengalami masa-masa futur, yang dia pilih adalah ghairi sunnati, bukannya sunnahku yang dia pilih, fakod halak. Orang ini pasti akan binasa. Maka ketika masa-masa futur itu tiba, iman kita lemah, jangan diikuti arusnya. Berhenti, stop sampai di sini. Terus mensiasatinya bagaimana? Pilih kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubah. Jangan sampai masuk pada tingkatan yang makruh, apalagi yang haram. Upayakan yang mubah itu bernilai pahala. Bernilai pahala. Ya kan? Mumet, jenuh, ngaji ya malas, sholat ya malas, ya kan? Bingung ngarep ngapa ge? Ngarep neng pantai, bengak-bengok ya pada baik. Kalah dengan suara ombak. Arep munggah gunung ya butuh biaya. Lagi orang duit sih, ya kan? Bingung. Pilih cara untuk tidak membiarkan iman itu terus turun. Nah, itu. Cara yang paling mudah itu apa? Membuat orang lain senang. Senangkan orang lain. Ketika kita melihat orang lain itu senang, nih, naik. Baca Al-Quran misalkan juga males, orang sedang futur, imannya jen ambles turun beneran. Ambil kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan orang lain. Nah, itu. Contoh nih, ya kan? Masuk ke dapur, tepung anak, tempe ya anak, goreng tempe, bagus, gawan yang pondok, bawa ke pondok. Santri-santri, ini pada kumpul. Santrinya diem aja. Dikirain bayar sih. Ya santrinya pada gak mau ya kan. Sini-sini makan tempe. Orang pak, orang duit-duit. Loh, ini gratis, gratis. Ini makan-makan-makan. Jangan lupa baca bismillah. Orang rebutan, santri. Dikasih tempe goreng panas-panas. Ada lombok plus saus sama kecapnya. Rebutan, zut, zut, zut, zut. Itu ada kepuasan di sini. Ini. Itu apa? Mensiasati ketika iman sedang turun. Memanage ketika iman itu sedang lemah. Saat-saat futur seperti itu. Saat-saat futur seperti itu. Menyenangkan orang lain. Dan itu. Ketika orang lain senang, ini terasa senang. Atau lihat dan saksikan mereka-mereka yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang tertimpa musibah. Itu juga salah satu cara untuk memanage ketika iman itu turun. Kan itu. Males sholat, males ibadah, ya, males membaca Quran, males dari kegiatan dakwah, pengen ribut baik karo bojone, ya kan? Ora gelem dirusui karo anake. Dah. Nyambut gawe wis males sudah semuanya, males semua. Lihat dan saksikan orang-orang yang sedang mengalami musibah. Ambil motor, Mas. Naik motor pakai helm loh. Surat-suratnya harus lengkap. Contoh kunjungi rumah sakit. Ora ana sedulur sing lara, enggak perlu nunggu sedulur sing lara. Kabeh sedulur kok kaum muslimin. Iya kan? Berangkat ke rumah sakit. Kan itu. Parkir motor. Masuk ke ruang UGD apa IGD, instalasi gawat darurat. Lihat orang yang sedang kan itu. Yang baru saja kecelakaan, yang baru saja patah tulang. Iya kan? Lihat. Cari kamar mayat. Iya. Yang pasien sudah meninggal didorong, lihat, masuk ke bangsal-bangsal itu, lihat yang kakinya sedang diangkat, yang kepalanya diperban, ya kan? Ini dipasang selang infus, yang ini pakai kateter, buang air besar, buang air kecil di tempat, ya kan? Lihat seperti itu, untuk melembutkan hati, untuk melembutkan hati. Itu cara, jangan sampai imannya turun, ngerti turun, dibiarkan turun. Nanti naiknya itu susah, memerlukan waktu yang lama. Barakallahu fikum. Ini bukan cuma untuk santri, untuk kita semua. Iya kan? Yang dilihat itu bukan cuma santri, itu santri pada futur, santri pada lakwek dewe futur pada baik. Kita semua mengalami yang seperti itu. Saling menguatkan, saling mendoakan. Ketika melihat saudaranya futur, itu bukan malah di tapi dibantu. Ayo Mas, semangat. Dan itu. Bersyukur. Bukan malah di tambah diinjek, tambah di apa? Tambah di dijatuhkan, jangan, dibantu. Kan itu. Sedang dibantu. Lihat santri nih, misalkan lihat santri malas, ngantuk, wayahe maca Quran, murojaah juga diem, minta izin sama wali kelasnya, misalkan wali kelasnya Furoihan, di wali kelasnya Furoihan, mana Furoihan, minta Mas Furoihan, itu kayaknya santrinya antum baru futur ya, iya pak, ana minta izin. Tak undang makan ke rumah ya. Ini enggak apa-apa. Dibantu, pondoknya dibantu. Jangan ke santri pada futur, pengajari pada neng dia. Lah. Ya pondok ini pondok kita sama-sama. Bukan cuma pondoknya para ustadz dan pengajar, itu bareng-bareng kita kelola. Sama-sama kita jaga. Lihat ada santri udah ini Mas Furoihan tak ajak ke rumah ya. Eh enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Iya. Dibawa pulang, Mas. Ikut saya ke rumah. Ada apa, Pak? Udah, bonceng aja. Pak ke rumah, kasih makan siang yang enak. Dinasihati, kan itu. Seakan-akan kita nggak tahu kalau dia punya masalah, kan itu. Untuk jaga privasi dia. Saya bilang, Masya Allah, Mas ya, bersyukur sekali. Masih muda, sudah belajar agama. Lah, Bapak ini kenal ngaji ya baru setelah umurnya 50 tahun. Jadi yang dulu-dulu ya, sia-sia. Bersyukur Mas, antum Mas. Dikasih motivasi, dikasih semangat. Tapi ya, hati-hati. Kalau udah tahu triknya seperti ini, nanti ada terus santri pura-pura gini. Hati-hati. Ya. Makanya tanya kepada wali kelas. Karena wali kelasnya yang paling paham. Lihat santri kok, jangan-jangan action nih. Biar diundang makan di rumah. Aja suudzon. Tanya kepada wali kelas. Jadi kalau ada yang sedang futur, sedang lemah imannya, bukan cuma santri, ikhwan kita kok lama enggak ngaji, ya kan? Bukan kayak orang tahu ngaji apa ya? Kena pemikiran hizbi apa kepriwe ya? Ya kita dekati, kita pompa semangatnya, kita motivasi. Ketika iman sedang turun, intinya iman itu bisa naik, bisa turun, ya kan? Bisa naik, bisa turun. Dan sangat berbahagia seseorang yang bisa merasakan saat naik dan saat turun. Nah, masing-masing kita harus bisa menakar kadar imannya naik atau turun dengan beberapa cara yang sudah kita sebutkan tadi. Contoh yang kita sebutkan tadi tentang membaca Al-Quran, iya kan? Membaca Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW sudah memberikan solusi dan jalan keluar untuk kita. Saat iman itu turun, apa yang harus kita lakukan? Selain taubat, istighfar, dan yang lainnya, maka lakukan hal-hal yang sekalipun mubah, tapi diubah menjadi sesuatu yang bersifat ibadah. Ketika kita melihat orang lain sedang futur, imannya turun, kita bantu untuk meningkatkan imannya. Itu yang menjadi titik pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.